Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ma adama min aqalil bab yatasarrafu ya'ti minhu al-mudari wal amru wa ghayruhuma illa wa haba bi al-tashdid fa innahu mulazimun li sighatil madi wa li tasarrufihinna ma lahunna mimma taqaddama min al-ahkam wa qataqaddamat ba'du amsilati dhalika. Ya barakallahu fik. Kemudian selain dari kedua fi'il ini, selain dari kedua fi'il ta'allama dan hab, fi'il amr, ta'allama dan hab, yang dia selalu dalam bentuk fi'il amr, ya, sebutkan fa'innahuma mulazimani bi'siqatal amr, selainnya min af'alul qulub, min af'ali babi yatasarrafu, yang berasal dari fi'il-fi'il bab ini, yaitu fi'il-fi'il yang dapat ditasrif, ya'ti minhu al-mudari'u, ya, bisa datang dalam bentuk fi'il mudari', fi'il amr, dan selain keduanya. Ya, selain keduanya artinya nanti juga ada isim fa'il, ya, isim maf'ul, ya. Illa wahaba, ya, kecuali lafaz wahaba. Wahaba ini min af'ali tasyir, fa innahu mulazimun li sighatil madi. Dia selalu dalam bentuk fi'il madi. Ya. Dia enggak berubah. Wa li tasarrufihinna ma lahunna mimma taqaddama min al-ahkam. Ya, dan juga pada af'al qulub yang mutasarrif ini ditetapkan ketentuan, ya, ketentuan yaitu pengamalan ilgha, i'mal, ilgha dan ta'liq, mimma taqaddama dari yang lalu, dari hukum-hukumnya, wa taqaddamat ba'du amsilati dzalik. Ya, jadi pada af'al qulub yang mutasarrif ini, dhanna yadunnu za'ama yas'umu, ditetapkan ketentuan hukum-hukum, ya, i'mal, ilgha, ta'liq, itu sama dengan yang telah ditetapkan bagi fi'il madi. Berarti dia sama beramalnya. Kalau zonantu zaidun, zonantu zaidan qa'iman, berarti nanti juga adhunnu, ya, adhunnu zaidan qa'iman, itu sama. Ya, wa qad taqaddamat ba'du amsilati dzalik, dan telah dikemukakan, disebutkan telah berlalu contoh-contoh mengenai hal ini. Ya, barakallahu fiik. Kita baca sekarang syarahnya di sini. Ya, Suyuti, baca Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala qawluhu wa ma adahuma min af'ali hadha al-babi yatasarrafu ila akhirih, ay annahu yajuzu fi hadhihi al-af'ali an tatasarrafa fa ya'ti minha al-mudari'u wal-amru wasmul fa'ili واسم المفعول والمصدر فيثبت لما تصرف فيثبت لما تصرف منها فيثبت لما تصرف منها ما ثبت لها فإن كان الفعل قلبيا ثبت لمتصرفاته الإعمال والإلغاء. ثبت لمتصرفاته الإعمال. الإعمال والإلغاء والتعليق. فمثال الإعمال للمضارع قولك أظن زيدا قائما. وللأمر قولك زلنا زيدا قائما. والاسم الفاعل قولك أنا ظن زيدا قائما. أنا ظن فاعل ana dhannun zaidan qa'iman wal ismul maf'uli qauluka zaidun maznunun qa'iman walil masdari qauluka ajabani dhannuka zaidan qa'iman wa mithalul ilgha'i qauluka zaidun azunnu qa'imun wa zaidun qa'imun azunnu wa mithalul ta'liqi qauluka azunnu la zaidun qa'imun wa in kana al fi'lu min af'ali tashiri thabata lil mutasarrifatihi al i'malu faqat nahu ya zaidu. Ah, itu benar atau anda baca al-imalu apa al-imal? Tadi salah bacanya, sekarang benar. Apa al-imal? Kail dari mana? Ah, ya. Santa. Terus. Ya Zaidu rudda at-tina khazafan. Wa qawluhu ta'ala law yaruddunakum al-ayata wa qad taqaddamat. Wa nahnu ana raddun at-tina khazafan. Simpail itu. Terus. Wattinu mardudun ghadafan. Simaqul. Wa ajabani radduka attina ghadafan. Masdar. Wa hakadha taf'alu fi baqiyatil af'ali. Wa yustathna min hadal hukmi thalathatu af'alin. La tustakmalu illa jamidatun. La tustakmalu illa jamidatun. Salah satu af'al apa irobnya salah satu? Niko. Ya. Uistas na minha dal hukmi salah satu af'al. Apa irobnya salah satu niko? Hah? Apa irobnya? Niko. Fa'il di mana? Lah. Apa? Naibul fa'il. Istasna, yastasna itu kan yustasna. Terus. Wahia hab wa ta'allam bima'na i'lam wa wahaba fal awwalani fi'lani qalbiyani mulazimani lisighatil amri wa thalithu fi'lun tasyiri mulazimun bisighatil madhi. Nah. Baik, barakallahu fiik. Nah. Qala wa ma ada qala syarih rahimahullah taala wa ma ada huma min af'ali hadzal bab yatasarraf ila akhir ay annahu yajuz fi hadzal af'al an tatasarrafa. Ya boleh di fi'il ini untuk ditasrif. Ya. Boleh dia atau untuk bacaan untuk tasarrafa untuk ditasrif. Fa ya'ti minha al-mudari'u maka datang dari fi'il sebenarnya nanti fi'il mudari amar isim fa'il isim maf'ul masdar. Ya. Wa yasbutu lima tasarrafa minha ma sabata laha. Ya, maka ditetapkan dari yang ditasrif ini apa yang ditetapkan untuk fi'il madinya. Ya. Untuk fi'il madinya ini boleh semua. Ya, jadi beramal semua. Ya. Wa in kana al-fi'lu qalbiyan, sekarang jika fi'ilnya fi'il qalbiyan. Af'alul qulub. Sabata li mutasarrifatihi al-i'mal wal ilgha wa ta'liq. Ya. Jadi nanti ya. Dari mutasarifnya itu fi'il mudhari'nya, madi apa amarnya, masdarnya, isim fa'il, isim maf'ul itu juga bisa nanti ditetapkan ada i'mal, ilgha, ta'liq. Ya. Kalau i'mal misalkan pakai isim fa'il. Dhanna yadhunnu dhannun. Za'ama yazimu za'im. Ya. Misalkan kita menyatakan ya, yang i'mal. Ya. Ana za'imun zaidan qa'iman. Ini imal. Ana za'imun zaidan qa'iman. Baik, yang ilqa misalkan. Ya, yang ilqa zaidun qa'imun ana za'imun. Ini ilqa. Ya, kalau dia ditakhir lebih utama ilqa. Zaidun qa'imun ana za'imun. Ta'liq. Apa definisi ilqa? Faris, definisi ilqa apa? Bukan ilqa dalam bab ini. Apa definisinya? Ibtul apa? Hah? Apa? Murja'ah enggak? Tadi murja'ah enggak? Hah? Murja'ah. Iya apa? Af'al. Apaan af'al? Murja'ah enggak antum? Jangan lihat pokok. Enggak ada lihat pokok. Ana lagi tanya sekarang. Antum murja'ah enggak tadi? Hah? Siapa tadi pemimpin murja'ah? Apa yang di murja'ah tadi? Yang kemarin kan itu bahasannya. Ta'liq. Bukan murja'ah katanya gimana antum? Murja'ah enggak? Hah? Gini. Belajarin diri antum. Murja'ah gimana? Pegang bukunya. Ya katanya murja'ah, aku enggak tahu. Suyuti, apa yang maksud ilqa? Apa? Katanya amal secara lafaz dan secara makna. Secara lafaz dan secara makna. Kok bisa kayak begitu? Batalnya amal secara lafaz makna, mana makna? Maknanya enggak batal, ya tetap maknanya. Apa Niko? Mahal. Antum enggak tahu sama sekali, Faris. Tadi itu. Murja'ah enggak? Tadi murja'ah tidur antum apa gimana? Ikut antum bareng-bareng. Dia dengerin enggak apa kabur? Ini belajar kagak di murojaah mau ngapain? Pokoknya kalau enggak murojaah enggak boleh ke dars. Antum bener murojaah, Faris? Oh, enggak ikut murojaah, sono balik sakan. Enggak boleh sini. Faris, apa definisi ta'liq sekarang? Nah, duduk. Udah dengar. Kalau Allah enggak murojaah, out. Ya. Enggak boleh. Mana mau bisa? Ya. Saya barakallahu fiik. Nah berikutnya. Sekarang bikin, ana minta siapa ke antum? Siapa? Repi. Tadi dari isim fa'il zaim ke? Zaim. Yang dia ta'liq sekarang, Repi, bikin. Apa? Apa? Nah, kalau ta'liq itu, ya, apa syaratnya ta'liq? Ya, lima ji'i malahu sodrul kalam ba'dahu, karena kedatangan yang memiliki hak untuk berada di depan setelah, ya, Ma'amil itu dzonantu atau yang isim yang beramal dengannya. Ana zaimun. Nah, gitu. Ana zaidun la zai ana zaimun la zaidun qaimun. Itu baru namanya ta'liq. Ya, oh tadi tetap namanya ilgha. Paham sini? Baik. Kemudian ya, wa misalul imal al mudhari qauluka adhunnu zaidan qaiman fil mudhari jelas. Ya, fil amr dhunna dhanna yadhunnu dhunna dhunna zaidan qaiman, dugalah zaid berdiri. Isim fa'il ana dhanun zaidan qaiman. Isim maf'ul, isim maf'ul zaidun madhnunun qaiman. Ya. Berarti zaidun mubtada, madhnunun apa? Apa i'rabnya madhnunun? Khobar. Qaiman maf'ul dari madhnun. Mana maf'ul sani dari madhnun di sini? Suyudi. Maf'ul sani dari madhnun. Kan dia punya dua maf'ul. Kok cuma satu zaidan doang? Mana Suyudi? Memikir dia. Apa? Maf'ul sani ya zaidan. Zaidun kok itu? Wow, oh belum paham dia. Mana ini kok maf'ul saninya? Jumlah mubtada khobar sama, belum paham dia. Mana remon maf'ul saninya? Sama remon lupa. Mana maf'ul saninya? Hah? Maf'ul saninya domir mustatir. Nah, sama belum ngerti. Fikri, mana maf'ul saninya? Hah? Apa? Enggak tahu. Apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Tahu enggak? Ragu. Zaki, mana maf'ul saninya? Ya enggak ada. Gimana sih? Ya enggak ada. Gimana antum? Pokoknya fi'il yang memutadikan dua maf'ul kalau sudah dirubah menjadi bina alil majhul atau isim maf'ul, ya, maf'ul awal jadi naibul fa'il. Itu yang katanya domir mustatir huwa itu bukan maf'ul bih, tapi naibul fa'il. Baru maf'ul saninya tetap jadi maf'ul. Ngerti? Ya. Itu kan ceritanya dzonantu zaidan qaiman. Hilang fa'ilnya. Ya, zaidun madhnunun qaiman. Nah, begitu. Nah, ini kan gampang ini. Mau aja antum dikerjain. Uyang amat. Udah ngerti sini? Coba sini, paham enggak? Ini kan sering kita katakan atau pernah kita berikan contoh. Atau itu zaidan dirhaman. Ya. Fa'ilnya atau itu hilangin. Berarti u'tiya zaidun dirhaman. Zaidun menjadi naibul fa'il. Kan dia awalnya apa? Maf'ul setelah awal. Begitu. Ya. Masdar a'jabani dhannuka dhanna yadhunnu dhannun dhannan. A'jabani dhannuka zaidan qaiman. Apa i'rabnya dhannuka di sini? Ihsan. Coba di i'rab itu ihsan. A'jabani dhannuka zaidan qaiman. Di i'rab a'jabani. Fi'il wa maf'ul. Taib. Dhannuka fa'il. Kaf. Mutasil, kumun fasil. Fimahali apa? Fimahali jarrin. Baik, mudah pun nilai. Nah, ini kan dhannuka beramal amal fi'il ya. Beramal amal fi'il ini. Iya enggak? Dhannu beramal amal fi'il. Kalau dia beramal amal fi'il, karena dia punya makmul tuh. Zaidan qaiman. Mana fa'il dari dhannu di sini arga? Demi yang mana? Nah, Revi, mana? Nugraha, mana fa'il dari dhannu? Kan dia beramal amal fi'il. Nugraha, cepat-cepat. Nah, ngerti dia. Zaki. Hah? Naibul fa'il. Jawabannya dhannu kak. Mana naibul fa'ilnya? Ramon. Dekrik. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu, kafnya itu. Dia mudhofun ilaih sekaligus fa'il. Paham enggak? Memangnya fa'ilnya mana lagi? Memangnya muhwa. Udah jelas dhannuka, dugaanmu. Fa'ilnya mana? Ya itu dia. Nanti dia mudhofun ilaih jadi fa'il. Aduh. Pusing masa gini aja. Baik. Lagi. Ya. Misalul ilqa qauluka Zaidun adhunnu qa'imun. Ini berada di tengah. Ini lebih ahsan ini ikmal ya. Zaidan adhunnu qa'iman. Zaidun qa'imun adhunnu. Nah, ini yang rajih ilqa. Misalul muta'alliq. Ya. Adhunnu la Zaidun qa'imun. Nah. Ya jelas ini. Tadi sudah dicontohin. Qala. Fa'in kana al-fi'lu min af'al tasyir. Ini kan semua kalau di af'al qulub. Ya. Kalau di af'al qulub. Ya barakallahu fiik. Nah, kalau dia dari fi'il af'al tasyir, sabata li mutasarrifihi al-imal faqat. Nah, kalau dia fi'il af'al tasyir, ya, yang dapat ditasrif dengannya fi'il madhi, fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya, fi'il isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, masdarnya, itu hanya dapat ya ditetapkan untuk ikmal saja, enggak ada ta'liq, enggak ada ilqa. Ya, enggak ada ta'liq, enggak ada ilqa. Paham sini? Enggak ada ta'liq, enggak ada ilqa. Baik, barakallahu fiik. Qala nahu ya Zaidu rudda, ini fi'il amr maknanya ij'al, ya Zaidu ruddatina khazaban, wa Zaid jadikanlah tanah itu menjadi keramik. Nah, kemudian wa qauluhu ta'ala law yaruddunakum, ya law yaruddunakum, ya, seandainya mereka mengembalikan kalian, menjadikan kalian. Al-ayah. Waqad taqaddamat. Ini contoh ini telah berlalu. Contoh. Isim fa'il sekarang. Ya. Ini fi'il amr, ini fi'il mudhari. Sekarang isim fa'il. Ya. Ana radun atina khazafan. Nah, ini beramal dia. Ya. Keduanya maf'ul. Naibul fa'il. Atinu mardudun khazafan. Ini sama kayak tadi yang apa? Zaidun madnunun qaiman. Ini sama. Atinu mardudun khazafan. Khazafan maf'ul bih. Nah, sekarang yang masdar, radda yaruddu raddan. A'jabani radduka atina khazafan. Raddu di sini fa'il dari a'jabani. Dia beramal. Atina khazafan. Wa hakadha taf'alu fi baqiyatil af'ali. Demikianlah yang Anda lakukan di fiil-fiil sisanya yang lain. Wa istasna min hadzal hukmi, namun dikecualikan dari hukum ini salah satu af'alin, tiga fiil. La tustamalu illa jamidah. Ya, tidak dapat digunakan dia menyainkan dalam posisi jamidah. Yang enggak dapat ditasrif. Yaitu hab, ta'allam, hab ta'allam dan i'lam. Hab ta'alam yang bermakna i'lam dan wahaba. Wahaba fil madi. Ya, fal awwalani maka yang dua yang pertama fi'lani qalbiyan. Hab ta'alam, hab anggaplah. Ta'alam maknanya i'lam itu fi'il qalbi. Mulaziman li sighatil amr. Dia fi'il amr terus. Yang kedua fi'lun tasyir. Mulazimun li sighati al madi. Dia senantiasa pada fi'il madi. Sudah? Baik, berikutnya. Wa yajuzu hadful maf'ulin maf'ulaini aw ahadihima li dalilin. Ah, boleh menghadap dua maf'ul atau salah satu dari keduanya kalau ada dalil, ada petunjuk. Contoh aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Ya, taz'umun. Mana maf'ul bihnya? Ah, ini dihadap. Ya, kenapa ada dalil, ya. Taib yang kedua, ya. Ai taz'umuna taz'umunahum syuraka'a. Ya, wa idza qila laka man dhanantahu qa'iman? Man dhanantahu qa'iman? Siapa yang kau duga berdiri? Fataqul dhanantu Zaidan. Mana maf'ul yang satu lagi? Ai dhanantu Zaidan qa'iman. Kan ada dalil, dalil mana? Ditunjukkan di mana? Di pertanyaan. Ya, sudah? Nah, baca sini kata. Keko. It matmunuha Nah. Ya, barakallahu fiik. Kata Syekh di sini boleh menghadap dua maf'ul kalau ada dalil. Ya, salah satu maf'ul atau keduanya kalau ada dalil. Ya, didalilin. Ai yusamma hadzal hadfu ikhtisaran. Hadap ini dinamakan ikhtisaran. Ikhtisar. Ya udah, ikhtisar. Cukup ya, peringkasan aja. Wa amal hadfu liqairi dalilin yusamma iqtisaran. Nah, kalau hadap tanpa dalil namanya iktisar. Ya. Kalau ada dalil ya. Yaitu ya, iktisar. Kalau enggak ada dalil, iktisar. Nah, itu namanya. Ya. Iktasara yaktasiru. iktisaran. Maksudnya terbatas, dia membatasi diri dia aja. Wala yajuzu li adamil faedah, dan yang iktisar ini enggak boleh. Kenapa? Ya enggak ada faedahnya. Dzanantu, dzanantu apa? Enggak ada dalilnya kok. Ya. Wala taqulu fi nahwi dzanantu Zaidan qa'iman, dzanantu enggak boleh ini. Udah benar Zaidan qa'iman, dzanantu aja. Dan jangan tuh katakan pada ya la dzanantu Zaidan wala dzanantu qa'iman, enggak boleh. Ya. Nah. Ayy barakallahu fikum. Perhatikan contohnya, la dhanantu Zaidan wala dhanantu qa'iman fal awwal ala sahih wal akharani biittifaq. Ya, yang pertama ya itu benar. Yang kedua ya berdasarkan kesepakatan. Kenapa? Li'annal maf'ulain huna bimanzilat ismin wahidin. Kenapa? Karena dua maf'ul itu seperti kedudukan satu isim. It madmunuha huwal maf'ul bih fil haqiqah. Karena kandungannya ya maf'ul bih secara hakikatnya. Li'anna ma'na zonantu Zaidan qa'iman, maknanya apa? Zonantu qiyama Zaidin. Wahadfu ahadihima kahadfi juz'il kalimatil wahidati. Maka menghadap salah satu keduanya itu seperti menghadap bagian satu kalimat. Ya, menghadap kalimat yang satu. Itu enggak boleh berarti, kecuali ada dalil. Ya, barakallahu fiik. Ya. Kemudian contoh tazumun ya di ayat innal aina syuraka illadziina kuntum tazumun. Hadza mithalun li hadfil maf'ulain. Ini contoh yang dihadap dua maf'ul. Li dalili ma qablahuma alaihima. Karena ada dalil ya ayat sebelumnya atas dihadapnya ini. Wa taqdir kama qala al-musannif tas'umuna syuraka'a. Nah itu dalilnya, takdirnya. Kemudian ya ketika antum mengatakan ditanya man dzanantahu qa'iman dzanantu Zaidan, nah, berarti ada yang satu dihadap dzanantu Zaidan. Hadza misalun li hadfil maf'ul tsani li dalalati su'ali 'alaih. Boleh ini dihadap maf'ul yang kedua. Kenapa? Karena ada dalil ditunjukkan oleh pertanyaan takdir kama qala musannif dzanantu Zaidan qa'iman. Wa mithalu hadzil maf'ul al-awwal ayuqal hal dzanantu Zaidan qa'iman. Ya. Kalau dihadap maf'ul yang awal hal dzanantu Zaidan qa'iman fataqul dzanantu qa'iman. Berarti dzanantu Zaidan qa'iman atau dzanantuhu. Taib barakallahu fiik. Sudah? Wa adda sahibul ajrumiyah, ya, penulis kitab al-ajrumiyah menganggap min hadhil af'al an-nasibah lil mubtada' wa khabar sami'tu. Menganggap sami'tu itu bagian dari ya fi'il-fi'il nasibah yang menasabkan mubtada' khabar. Taba'an lil akhfas, ini beliau mengikuti akhfas. Ya, wa man wafaqahu, maupun yang menyetujui pendapatnya akhfas. Walabuda ayyakuna maf'uluhuma as-sani jumlatan mimma yusma. Maka hal ini pastilah bahwasanya jumlah yang kedua, maf'ul yang kedua adalah jumlah yang didengar. Contoh sami'tu Zaidan yaqulu kada. Wa qawlihi ta'ala sami'na fatan yadhkuruhum. Tapi ini enggak benar ya, tidak tepat. Ya. Tidak tepat. Yang benar adalah jumlah. Ya. Sami'tu Zaidan yaqulu kada itu fi mahali ya nasbin sebagai hal. Sami'na fatan yadhkuruhum. Yadhkuruhum fi mahali nasbin sebagai na'at. Baik. Ya. Berikutnya. Fadal dibaca. Fikri. Oh, di matanya. Oh iya, wah lanjut. Wa madhabul jumhur annaha fi'lun muta'addin ila wahidin. Madhab jumhur sami'ah itu ya dia hanya muta'addi kepada satu maf'ul. Fa in kana ma'rifatan, kalau jumlah kalau dia adalah ma'rifah, kami salil awal, ya kan? Sami'tu Zaidan, kan Zaidannya. Ya, contohnya apa? Oh, sami'tu Zaidan yaqulu hadha. Zaidan kan ma'rifah, maka jumlah setelahnya ya. Wal jumlatul lati ba'dahu halun. Kalau sekarang nakirah. Kama fil ayah, sami'tu fatan. Fatan kan nakirah. Wal jumlatul ba'dahu, jumlah setelahnya berarti sifatun. Sifat atau na'at, wallahu a'lam. Lanjut Fikri. Soban, terus. Mala yusma, jumlatan mima yusma. Sifatun khobar. Khobar anna, di anna. Baik. Sahib al-Jurumiyah menganggap sami' itu min af'al dari teman-temannya Dhanna. Taba'an lil Akhfash, karena mengikuti Akhfash. Ismuhu Sa'id ibn Mas'adah. Sa'id ibn Mas'adata. Sa'id bin Mas'adah. Tilmidu Sibawaihi, muridnya Sibawaihi. Wal murad, yang dimaksud dengan Akhfash di sini, idza utliqa, kalau disebutkan secara mutlak, enggak ada embel, enggak ada namanya, tiba-tiba langsung Akhfash, ya, adalah beliau. Ya, adalah beliau, yaitu Sa'id bin Mas'adah. Ya. Taib. Dia dikenal juga dengan julukan Akhfash Awsat, Akhfash pertengahan. Ya, karena bola matanya kecil, paling nyatanya lemah. Wa illa fahuwa, namun jika bukan beliau yang tidak disebutkan secara mutlak, fahuwa laqabun, maka akhfas ini adalah julukan li ahadi asyrah nahwiyyah, untuk ya 10 ulama ahli nahwu. 10 tambah beliau satu, Sa'id bin Mas'adah, jadi 11. Ada 11 ulama ahli nahwu yang namanya akhfas. Ya. Ada 3 akhfas yang paling terkenal. Ini disebut akhfas akbar. Kalau akhfas yang di sini akhbar ausat. Akhfas akbar apa aja? Abul Khitab, Abdul Majid bin Abdul Majid. Abdul Majid bin Abdul Majid ini gurunya Sibawai. Ini akhfas akbar. Ya. Nah, ya. Kalau akhfas ausat, akhfas pertengahan, nah ini Sa'id bin Mas'adah. Dan ada lagi namanya akhfas asghar. Siapa? Ali bin Sulaiman. Ya, murid dari Mubarrad. Ya. Kemudian siapa lagi? Ya. Namun kalau tidak disebutkan nama akhfas saja, enggak ada nama aslinya, enggak ada nama kunyahnya, yang dimaksud adalah akhfas ausat. Paham sini? Kalau sebut al-akhfas berarti Sa'id bin Mas'adah, muridnya Sibawai. Ya. Nah, walaupun akhfas ini murid dari Sibawai, kan disebutkan tuh tilmidu Sibawai. Namun para ulama menyebutkan beliau lebih tua daripada Sibawai. Ya. Ada yang menyebutkan demikian. Rata-rata memang yang menjadi tokoh bahasa Arab itu orang-orang non-Arab. Ya, misal di Kufah, di Basrah, ya, di Syam, di Andalus, Granada, Spanyol, di Maghrib, itu bukan orang-orang Arab. Orang-orang Ajam, di Uzbek, Rusia. Ya, kenapa? Karena mereka awalnya gak pakai bahasa Arab. Kemudian Islam masuk, mereka belajar bahasa Arab, langsung belajar sungguh-sungguh dan jadi tokoh. Nah, kalau dulu di Arab, ulama-ulama yang di Arab jarang yang menulis buku nahwu, buku sorof. Kenapa? Ya udah jadi bahasa harian mereka. Nah, sekarang tergerus zaman, orang-orang Arab udah terkontaminasi bahasanya, sehingga sekarang orang-orang Arab pun juga banyak yang mengarang buku-buku nahwu, sorof, balaghah. Nah, baik. Ya, kama fil mazhar li Suyuti. Wal kawkab wal kawakib wa wafaqahu ala dhalika al-Farisi. Nah, al-Farisi menyetujui hal ini. Ibn Syad, Ibn Usfur, Ibn Sagik, Ibn Abi Rabi, Ibn Malik. Ini sebagaimana ini diberikan faedahnya oleh As-Sabban. Ya. Baik, jumlatan lima isma. Apa ini? Walabuda yakuna maf'uluha asani jumlatan mimma yusma. Nah, kalau dia dikatakan dia bagian dari ya dhanna, maka jumlah keduanya itu mesti jumlah yang didengar. Semisal sami'tu Zaidan yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an kan didengar. Sami'tu Fatan yadhkuruhum. Itu kan menyebutkan sesuatu yang didengar. Ya. Kami salai al-musannif, semisal dua contoh yang disebutkan oleh musannif. Bi khilafi ma la yusma. Berbeda dengan sesuatu yang tidak dapat didengar. Sami'tu Sami itu huyak ruju. Saya mendengarnya dia keluar. Ini kan yak ruju, bukan sesuatu yang didengar, ya enggak? Mungkin dilihat. Nah, idil khuruju la yusma'u, karena yang namanya aktivitas keluar itu tidak didengar. Ya. Zaidan fil misal, maka Zaid pada contoh ini sami itu Zaidan, ya yaqra'ul Quran fil misalil awal maf'ulun awal. Wa jumlah yaqulu Imali nasbin maf'ulun tsanin kata fil ayah. Namun pendapat jumhur enggak ya. Wa inda qalat ala ma yusma mubasyaratan. Namun jika dia masuk kepada sesuatu yang didengar secara langsung, fala khilafa annaha tata'adda li wahidin faqat. Maka tidak ada khilaf bahwasanya dia memuta'adikan satu ya satu maf'ul saja. Contoh sami'tul Qur'ana kalamallah. Sami'tul Qur'ana kalamallah. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Yawma yasma'una as-sayhata bil haqq. Ya. Itu cuma mutaaddi satu maf'ul aja. Wa madhabul jumhur annaha fi'lun muta'addin ila wahidin. Nah, ini sahih. Li annaha min af'alil hawas. Karena dia termasuk sami'ah ini. Sami'tu. Itu af'alul hawas. Af'al yang merupakan salah satu dari lima panca indera. Ya. Kalau af'alul hawas dia enggak memuta'adikan kecuali satu maf'ul aja. Semisal absortu zaidan melihat. Sami'tu al-adana mendengar. Zuktur ta'ama. Saya merasakan makanan. Merasa. Lamastul jidaro. Saya menyentuh. Apa namanya? Tembok. Wa syamamtu ar-raihan. Saya menghirup, mencium aroma raihan. Ya, klasih. Hada wasrah. Ini yang benar. Wa qawlu wal jumlah tulati ba'dah halun. Yang benar maka jumlah yang setelah ya, maf'ul dari sami'tu itu hal. Di annal jumlah ba'dal ma'arif ahwalun. Karena yang namanya jumlah kalimat yang ada setelah isim ma'rifat maka dia hal. Setelah isim nakirat maka dia adalah sifat. Ya barakallahu fiik. Ya cukup ya. Nanti selesai itu marfuat kita nanti masuk ke babul mansubat besok insyaallah. Ya. Ada yang mau tanya silakan, tafadhol.